Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita masih di masalah al-amrul mutlaq, perintah secara mutlak. Apakah dia berkonsekuensi takrar, pengulangan atau tidak? Pendapat pertama bahwasanya perintah mutlak melazimkan pengulangan. Ya, dan dengan dalil-dalilnya dan seterusnya. Pendapat kedua yang, dan itu yang kita bahas. Wal qaul tsani anna al-amra al-mutlaq la yaqtadi at-takrar. Perintah secara mutlak tidak melazimkan pengulangan. Li anna ma qusida bihi min tahsil al-ma'mur bihi yatahaqqaqu bil marrah al-wahidah. Karena apa yang dimaksudkan, yaitu untuk mengoperasikan hal yang diperintahkan, itu sudah cukup. Sudah cukup, tujuan sudah tercapai dengan sekali waktu, sudah tercapai. Sekali melakukan sudah selesai. Wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaihi. Dan pada asalnya adalah bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha. Yaitu zimmah, tanggungan, beban, kewajiban itu terbebas dari tambahan. Artinya sekali antum dibebani, ketika beban tersebut telah diselesaikan, maka tidak ada tambahan, cukup ya. Jadi bebas beban setelah terhasilkan apa yang diinginkan. Ya, misalnya Pak Abu Rahmat, ana pesan AC1 misalnya, tolong pasangkan. Kemudian beliau pasang sekali, ya. Setelah dipasang, maka sudah tidak ada beban tanggungan lagi untuk beliau. Yang ada sekarang anda bayar, dan setelah itu sudah selesai. Kalau beliau pasang lagi, lu kok dipasang lagi Pak? Al-amru yaqtadi at-takrar, kata beliau. Ya, ini fasid, ya. Kemudian pasang lagi satu ruangan, satu kamar anak, kemudian dipasang tiga oleh beliau, dan beliau habis itu minta bayaran lagi dari anak. Ya. Pasang tiganya sih enggak apa-apa sih, ya. Bayarnya itu yang berat bagi anak, ya kan? Maka di sini memang sudah menjadi fitrah. Ketika suatu perintah telah diselenggarakan konsekuensinya, selesai, rampung, maka orang yang diperintahkan ini sudah bebas dari tanggungan, bebas dari beban, selesai sudah. Ini yang dimaksud adalah al-aslu bara'atu dhimmati mimma zada 'alaiha. Bal yakhrujul mukallafu min ahdatihi bimaratin wahidah. Bahkan mukallaf itu keluar dari tanggungannya, dari ahdah dari ahdnya, yaitu dari ahdatihi. Di sini dengan ada ya ta marbutah disebabkan ismul marrah, ya, apa namanya, cukup sekali saja, ya, itu sekali ahd, sekali perjanjian, sekali transaksi, sekali waktu gitu, ya, dengan hanya melakukan sekali sudah cukup, ya. Wala yalzamuhu takraruhu wal mudawamatu alaihi, tidak melazimkan untuknya pengulangan dan kontinuitas, konstan, enggak harus. Wa dzalika li anna shighatal amri la tadullu illa ala mujarradi idkhali haqiqatil fi'li fil wujudi la ala kamiyatil fi'l. Karena pada asalnya frase perintah atau format perintah itu tidak menunjukkan kecuali sekadar, ya, menyisipkan hakikat perbuatan dalam eksistensinya, yaitu perbuatlah hal tersebut begitu saja. La ala kamiyatil fi'il, tidak menunjukkan kuantitas perbuatan, ya. Tapi yang penting adakan perbuatan itu. Saya enggak bicara tentang, masya Allah, Pak Abu Rahmat kenapa begitu, Pak? Kan anda nyuruh pasang AC satu doang. Ya, itu. Tidak. Saya tidak berbicara tentang berapa kali perbuatan. Saya bicara mutlak. Ketika perbincangan tentang perintah ini dikatakan secara mutlak, berarti kan tidak ada perbincangan tentang jumlah. Kecuali kalau ada bilangan perbincangan tentang jumlah, maka silahkan lakukan sejumlah dengan yang diperintahkan. Itu pun sebatas dengan jumlah yang saya perintahkan. Misalnya, Pak Abu Rahmat, tolong pasang 3 kali AC inverter di kamar saya, di sini dan di sini. 3 orderan. Setelah 3 orderan selesai, maka baru atu zimmah, tidak ada beban lagi habis itu kan. Ya, jadi itu pun walaupun saya mengatakan tentang jumlah, itu pun kalau sudah jumlah tersebut ditunaikan, maka enggak usah lagi dilakukan lagi. Yang keempat beliau pasang lagi. Ya, di taman samping rumah Anda dipasang AC, ya. Ya, padahal terbuka. Ya, di saung pasang AC, terbuka padahal. Iya. Ya, entar mobil lagi dipasang AC juga tuh, Masya Allah. Ya. Maka enggak seperti itu. Ya, jadi yang namanya perintah, pengungkapan perintah itu hanya menunjukkan agar diselenggarakannya perwujudan perbuatan itu. Tidak berbicara tentang kuantitas, nomor dan berapa kali, enggak. Walau qala sayyidu li 'abdihi, jika seorang tuan berkata kepada budaknya, udkhulis suq washtari tamran. Ya. Pergilah kamu ke pasar dan belilah kurma. Lam yu'qal minhu at-takrar. Tidak pernah dipahami itu sebagai pengulangan. Ya. Le, pergi ke pasar. Ya. Dan beli kurma. Di sini kurma di mana, ikhwan? Situ ya. Terus habis itu antum ngelihat gulam ini, budak antum bolak-balik sana sini, sana sini, sana bolak-balik seharian tuh. Sampai di stop sama tuh, kamu ngapain bolak-balik gitu? Al amru yaqtadi at-takrar. Kamu belajar usul fikih maksud siapa? Ya. Yang ditorik perasaan al amru la yaqtadi at-takrar gitu kan? Ya, salah. Karena terpahaminya cukup sekali. Ya, cukup sekali. Kalaupun misalnya dibilang udkhulis suqa 3 marrat washtari tamran, masuk pergilah kamu ke pasar 3 kali dan belilah tamar, itu juga 3 kali, ya kan? Taib, berapa kali dilakukan nanti? 3 kali atau sekali? 3 kali kan, sesuai dengan zahir dari perintah. Tetapi setelah 3 itu gimana? Khalas. Udah kewajibannya sakit, kewajibannya sudah terhapus, sudah enggak ada lagi. Bara'atu dzimmah. Udah lepas dari tanggungan dah. Udah cukup. Ya, itu pun kalau misalnya kita bicara tentang kuantitas perbuatan, itu pun kalau memang ada kita bicarakan terbatas dengan kuantitas yang kita tentukan. Enggak ditambah-tambah lagi karena pada asalnya perintah itu sesuai dengan yang terpahami sekali ataupun dengan kuantitas yang kita tentukan. Walau karrar al-'abdu dzalika lahasuna laumuhu. Kalau misalnya ternyata budak tersebut mengulang-ulang perbuatan pergi ke pasar, maka wajar kalau dia dicela. Ya. Walau lamahu sayyiduhu 'ala 'adami at-takrari la'udda sayyidu mukhti'an. Tapi kalau misalnya sayyidnya, tuannya mencela budaknya karena tidak mengulang-ulang perbuatan pergi ke pasar, maka ini yang salah tuannya. Ya. Leh, kamu pergi ke pasar, beli kurma. Nih duitnya. Ya. Kemudian pergi pasar, beli kurma, datang ini. Kemudian budaknya duduk. Kok kamu masih duduk? Pergi ke pasar. Loh, tuan, kan udah tadi. Enggak bisa, perintah itu harus diulang-ulang. Balik lagi. Beli lagi. Duduk. Kok kamu masih ini? Lah, kan udah 2 kali. Lagi dong, kan perintah berulang. Ya, lagi. Akhirnya ngabisin duit 1 juta. Kok bisa sampai 1 juta? Kan diulang-ulang, bos. Ya, enggak gitu kan? Kalau ada kayak gini ini hanya enggak mungkin ya hal-hal kayak gini terjadi. Jadi enggak masuk akal gitu kalau misalnya perintah itu pada asalnya berkonsekuensi pengulangan gitu. Menurut pendapat ini, ya. Wa hadha huwa ikhtiyarul musannifi huna, ini pilihan dari Al-Juwayni rahimahullah, Beliau berkata wala yaqtadi takrara ala sahih. Tidak berkonsekuensi pengulangan sesuai pendapat yang sahih. Ay 'indal itlaq. Perintah mutlak. Kama yadullu 'alaihi ma ba'dahu, sebagaimana yang ditunjukkan terhadapnya apa yang setelah dari kalimat tersebut, ya. Ya. Apa di sini maksudnya? Kama yadullu 'alaihi ma ba'dahu. Ala kulli hal. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad ikhtaraha Abu Al-Khattab wa hadha huwa as-sahih 'indal Hanafiyyah. Di sini satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga Abu Al-Khattab memilihnya, At-Tufi juga, Ibnu Qudamah, At-Tufi dan Ibnu Qudamah, kemudian Imam Ahmad, semua ya dari mazhab Hanbali. Di sini lihat wa rajjaha dzalika At-Tufi. At-Tufi merajihkan hal tersebut. Ya. Yang mana At-Tufi merupakan ulama mazhab Imam Ahmad. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini menunjukkan bahwasanya pandangan ini bukan resmi begitu saja disebut sebagai mazhab Imam Ahmad, tetapi kita sebut salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Bedakan itu. Makanya Imam atau ulama Hanbali seperti At-Tufi merajihkan itu. Ini menunjukkan di dalam mazhab Imam Ahmad sendiri masih ada perselisihan dalam masalah ini. Wa mala ilaihi Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah condong kepadanya. Ibnu Qudamah juga Hanbali, ya, sebelum datangnya sebelum At-Tufi bukan. Tapi ta'bir di sini penting, ikhwan. Lihat di sini. Riwayatun an Imam Ahmad. Tuh, itu ada makna tersembunyi dari ta'bir tersebut. Riwayatun an Imam Ahmad. Ada sejarahnya itu lafal tersebut. Ada sebabnya. Tapi panjang kalau kita jabarkan. Ikhtaroha Abul Khattab, ikhtiar, pilihan, ya, dia seperti tarjih. Kemudian ada juga istilah wahadhu as-sahihu indal Hanafiyah. Tuh, istilah kayak gitu juga ada maknanya, as-sahihu indal Hanafiyah. Itu adalah yang sahih dari yang sahih dalam mazhab Hanafi. Bukan berarti itulah yang sahih secara mutlak, bukan penghakiman, bukan, tapi dalam mazhab Hanafi dengan adanya perselisihan, tapi ulama mazhab Hanafiyah umumnya itu mengatakan inilah yang sah dinisbatkan kepada mazhab Hanafi. Bahwa saya dalam mazhab Hanafi an al-amru la yaqtadi at-takrar. Itu dalam mazhab Hanafi. Ya. Tapi sekarang At-Tufi merajihkan. Nah, beda ini. Ibnu Qudamah condong kepadanya. Ini lebih mild, lebih ringan. Wakhtarahu Ibnu Hajib. Ibnu Hajib Maliki, usuli dari mazhab Maliki. Ya, mensyarah Jam'ul Jawami' juga. Ibnu Hajib memilihnya. Bagi semua ini istilah ini, takbir ini ada maknanya, masyaallah. Ada maknanya dan banyak di kitab-kitab fikih dan juga kitab-kitab usul fikih. Sementara al-Juwayni bagaimana takbirnya? Wala yaqtadi at-takraru 'ala as-sahih. 'Ala as-sahih. Ya. Yang benar, nah beliau di sini 'ala as-sahih yang benar. Ya, beliau merajihkan di sini. Yang benar adalah tidak melazimkan takrar. Tapi beliau tidak mengatasnamakan mazhab. Tidak mengatasnamakan mazhab. Ya. Allahu a'lam. Baik. Kalau misalnya yang pertama itu siapa aja yang berpendapat? Ghazali, Syafi'i juga, ya kan? Ya, Al-Ghazali. Tapi tentang Abu Hanifah. Ya. Kita lihat berarti Imam Ahmad punya dua riwayat. Satu riwayat beliau mengatakan al-amrul mutlaq yaqtadi at-takrar. Satu riwayat beliau mengatakan al-amrul mutlaq la yaqtadi at-takrar. Dua pandangan Imam Ahmad dalam satu kasus ini. Itu ada kitab khusus tuh. Ya, tebalnya hampir mirip dengan kitab Waraqat ini. membahas tentang riwayah an Imam Ahmad, yaitu kenapa kok dalam mazhab Imam Ahmad seringkali disebutkan satu riwayat dari Imam Ahmad, ada dua riwayat tentang Imam, bahkan dalam satu masalah bisa empat riwayat dari Imam Ahmad dan beda-beda jawabannya. Bisa itu. Ya, itu ada buku tentang itu khusus ya. Taib. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah, "Wa hadzal qawlu huwa ar-rajih." Di sini beliau kemudian mentarjih pendapat kedua ini, menguatkannya. Wa huwa anna sighatal amri la tadullu ala iqa'il ma'muri bihi aktsara min marratin wahidatin illa bidalilin liquwwati ma'khadhihi. Bahwa yang rajih adalah sighah amr, format perintah, tidak menunjukkan atas menjadikan hal yang diperintahkan lebih dari sekali, kecuali dengan adanya dalil lebih dari sekali, dan itu pun terbatas dengan dalil tersebut. Kalau misalnya ada dalil yang menunjukkan dia dilakukan 3 kali misalnya, maka terbatas pada 3 itu. Liquwwati ma'khadhihi, karena kita merajihkan pendapat kedua ini karena kuat ma'khadh di sini maksudnya adalah alasannya sangat kuat. Sebagaimana yang tadi di paragraf pertama kita bahas, itu kuat sekali alasannya. Ya begitu. Wa yu'ayyiduhu, dan dikuatkan lagi oleh annahu qad 'ulima husnu qawlil qa'il if'al kadza abadan. Telah dipahami benarnya, bagusnya perkataan orang yang berkata lakukan ini selamanya, au if'alhu marratan wahidah, atau lakukan ini sekali saja. Falau dallal amru 'alal takrar lam yakun liqaulihi abadan faidah. Kalau misalnya perintah ini menunjukkan pengulangan, maka enggak ada faidahnya bilang abadan. Ya. Walakana qauluhu marratan wahidah tanaqudan. Dan maka perkataannya yaitu sekali saja itu menjadi tanaqud, kontradiktif. Ngerti enggak? Misalnya coba kamu pukul bel, kamu pencet bel itu sekali saja. Ada 2 kalimat. Pencet tombol tersebut. 1. Kemudian pencet tombol tersebut sekali saja. Oke. Sekarang misalnya mazhab ana adalah mazhab perintah melazimkan pengulangan. Ana bilang ke antum, pencet tombol itu. Antum pahami apa? Enggak, antum pahami sekalian? Sekali dong. Kemudian enggak. Ana perintah pencet tombol itu. Yang namanya perintah itu melazimkan berulang-ulang. Maka berarti pencet tombol itu dalam kurung berulang-ulang, gitu kan? Iya. Begitu? Nah, kalau begitu memahaminya, kemudian berlawanan dengan pencet tombol itu sekali saja. Ngerti gak? Karena lafal pencetlah tombol itu kan bermaksud berulang-ulang. Maka ketika ana batasi sekali saja, ini berarti berlawanan dengan asal kaidah. Ngerti? Pencet tombol itu. Bagiannya tafsirnya apa? Terus saja pencet tombol itu. Kayak gitu kan? Tapi kalau memang pencet tombol itu sekali saja, lafal sekali saja ini berarti berlawanan dengan hukum asal perintah. Ngerti? Ya. Faham enggak sampai sini, ikhwan? Faham insyaallah? Iya. Dan juga ketika Anda bilang ya, ya lah kuliah lah gitulah, nanti takutnya malah tambah enggak paham, ana yang jadi enggak paham nanti ya. Ketuker antum paham, ana enggak paham ya. Ala kuliah sebenarnya yang seperti ana pernah bilang, mungkin hal-hal seperti ini memang perlu format pengkaidahan ya. Kaidah ilmiah, kaidah usuliyah. Tapi hal-hal seperti ini terpahami secara fitrah di keseharian. Harusnya gimana, harusnya gimana? Itu paham. Orang paham. Pengkaidahan ini untuk mentashil dan mentaksil ilmu supaya nanti enak. Kita bikin alasan, gitu kan? Ya, tapi pada asalnya saya yakin fitrah kita tahulah. Ketika disuruh guru nyuruh muridnya keluar. Antum keluar antum, enggak boleh lagi di sini. Keluar antum. Keluar. Apakah dia harus balik lagi terus keluar lagi? Enggak kan cukup sekali kan keluaran? Keluar. Keluar dia. Terus balik lagi. Kenapa balik lagi? Saya mau keluar, Pak. Keluar lagi. Balik lagi. Loh, kok balik lagi? Saya mau keluar, Pak. Masuk lagi, keluar. Kamu kok bolak masuk? Saya mau keluar karena kan Bapak ngajarin, Ustaz ngajarin ana al-amru yaqtadi at-taqrur, maka Ustaz perintahkan anak keluar, anak ulang-ulang keluarnya. Secara akal kan enggak gitu juga. Ustaznya nyesel habis itu pindah mazhab beliau, ya. Iya, gara-gara mengajarkan itu. Semua juga paham, mana yakin. Ya, tetapi ini karena para ulama mereka berijtihad menetapkan mazhab ini dan mazhab itu, ya. Disebabkan adanya dalil-dalil, ya, yang menurut mereka mendukung mazhab yang pertama, ya, pendapat yang pertama. Ala kulli hal, ya. Li'anna if'al biwad'ihi yaqtadhi at-takrar, kan dia bakal kontra kalau misalnya mengatakan if'al marratan wahidah, kontra karena if'al sighah amr pada kemunculannya, asalnya pembentukan sighah amr itu kan melazimkan ngulang-ulang. Lalu ngapain sampai batasin? Jangan dibatasin, kan diulang-ulang harusnya gitu. Maka enggak boleh ada bilang pukul sekali saja. Enggak. Karena asalnya perintah mukul itu bermakna pukullah terus berulang-ulang. Begitu wallahu a'lam. Silakan lanjut, fadhil. Wa amma qalahu ashabil qauli tsani min qiyasil amri 'alan nahyi wa ghairu sahih lil farqi bainahuma li annal intihaa 'anil fi'li mumkin amal istighala bihi abadan fa ghairu mumkin fa dhaharal farqu wallahu a'lam. Sampai akhir. Wa amma ma fihi takrar fadzalika linususin ukhra wa qara'ina wa asbabin tujibu dzalik kasolati fa inna takraraha fi kulli yaumin wa lailatin khamsu marrat laisa li ajlil amri biha wa innama li takrari asbabiha wa hiyal awqat. Sampai akhir. Satu lagi. Wa mimma yata'alaku bihadzal bahthi mas'alatu ijabati mu'adzin ba'da mu'adzinin fa hal yaktafi bil awwal li annal amra yaqtadi taqrar aw yujibu kullu mu'adzinin min babi ta'addudis sabab fihi ihtimal. Wa amma ma qalahu ashabu al-qawli tsani, perkataan pendapat kedua, min qiyasil amri 'alan nahyi fa ghairu sahih. Lihat di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizullah, meskipun beliau merajihkan pendapat kedua, tetapi untuk alasan yang dikemukakan sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, tidak serta-merta beliau setujui. Beliau scan lagi, beliau lihat lagi. Kata beliau, pendapat ulama yang kedua, pandangan yang kedua, dengan dalil mengkiaskan perintah dengan larangan itu tidak sahih, kata beliau. Padahal beliau ulama yang merajihkan pendapat kedua. Inilah insaf, ya. Inilah insaf. Lil farqi bainahuma, karena ada perbedaan antara keduanya. Li anna lintihaa 'anil fihli 'anil fi'li mumkin, karena menyetop suatu perbuatan itu mungkin. Ammal istighalu bihi abadan fa ghairu mumkin. Adapun menyibukkan diri dengan apa yang diperintahkan selamanya itu enggak mungkin. Misalnya, pukul tombol itu. Atau keluarlah kamu, keluar selamanya dia, nggak mungkin kan, ya. Atau naik motor kamu, naiklah motor selamanya, naik motor dia, nggak mungkin. Tapi kalau dilarang, ya, dilarang itu intihaul fi'il mungkin. Contoh, jangan pergi, maka ya dia nggak ngapa-ngapain dah, ya. Intihaul fi'il mungkin kalau misalnya untuk nahi, larangan. Ya. Fa dhahara al-farqu wallahu a'lam. Ala kulli hal wallahu a'lam. Wa amma ma fihi at-takrar fa dzalika li nususin ukhar wa qara'ina wa asbabin tujibu dzalik. Adapun kalau misalnya kita menemukan suatu perbuatan yang tadinya diperintahkan tapi dilakukan berulang-ulang, ya. Perhatikan, sebagian perbuatan, sebagian amalan itu kita lakukan memang berulang-ulang setiap hari, setiap hari. Ada perintahnya, ada perintahnya. Tapi kenapa kok diulang-ulang setiap hari? Linususin ukhor wa qara'ina wa asbabin tujibu dzalik, karena ada nas lainnya. Karena ada dalil, karena ada sebab-sebabnya. Sehingga dalil, sebab, qarinah dan semisal itu, itu yang membangun makna tambahan dari makna asal perintah. Asal perintah cukup sekali. Tetapi ketika ada tambahan penguatan atau makna tambahan dari dalil atau qarinah lainnya, maka diintegrasikan semua itu sehingga menjadi satu paket perintah dengan taqyid dan sifat yang diinginkan dari penggabungan dalil-dalil itu. Contoh as-shalah, salat. Ada dalil wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Ini dalil mutlak. Dalil wa aqimus shalah umum atau mutlak. Ya, zahirnya mencakup apapun salat itu, baik sunnah maupun wajibah. Ya. Tetapi para ulama menafsirkannya salat fardu. Iya, karena al-aslu fil amri wujub, ya, atau ijab. Maka perlu diinin, berarti ini salat wajib. Nah, apa dalilnya salat wajib? Nah, ada lagi dalil nanti rukun Islam dan seterusnya. Kemudian ada dalil lagi nanti yang lainnya bahwasanya hal tersebut dilakukan di setiap hari. Hadis Mu'adz bin Jabal, pengutusan ke Yaman, ya, a'limhum syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Fa inhum ata'u kadzalika, kalau mereka sudah bersyahadat, maka suruh mereka, ajarkan mereka salat fi kulli yaumin khamsa marrat fi kulli yaumin, 5 waktu di setiap hari. Nah, lihat, 5 waktu di setiap hari. Ini berarti di hadis Mu'adz menunjukkan bahwasanya salat yang diwajibkan itu berbilang 5 kali dan dilakukan setiap hari. Takror bukan? Takror. Tapi takror ini adalah keterangan tambahan. Ya, tadinya ada asal perintah. Asal perintah mutlak yang menunjukkan ada mutakror. Loh, tapi kok salat ini kok diulang? Salat ini diulang karena ada qarinah atau dalil lain yang diintegrasikan kepadanya, digabungkan semuanya sehingga teramukan dari situ perintah ini salat dilakukan berulang-ulang setiap hari 5 kali. Begitu. Ya. Apakah dengan kenyataan ini berarti al-amrul mutlaq yufidu takrar? Enggak. Perintah mutlak tetap berfaedah apa? Tidak ada pengulangan. Jadi baru ada pengulangan kapan? Ketika ada qarinah atau nas lainnya, ya, atau sebab yang mengharuskan dia untuk mengulangnya. Paham di sini, Syekh? Zakat pun begitu. Zakat cuma sekali. Tapi kenapa terjadi pengulangan di setiap tahun? Karena ada sebab. Apa sebabnya? Berakhirnya bulan Ramadan. Ya kan? Iya, itu sebab. Sebabnya ada. Nah, dan sebab tersebut berulang-ulang. Jadi sebab disinilah yang disebut illat. Ketika illat itu ada, maka hukum ada. Ketika illat itu berulang terjadi, maka hukum berulang terjadi sesuai dengan keberadaan illat tersebut. Yaitu terjadinya. Begitu juga dengan sholat. Sholat pun juga bergantung pada illat. Yaitu dukhulul waqt. Masuknya waktu. Lah kalau waktunya gak masuk-masuk, ya gak ada sholat. Ya kan ya? Nanti misalnya matahari tergelincir ke arah barat. Walaupun tidak kelihatan, tapi waktunya sudah menunjukkan itu. Illatnya sampai, hukumnya ada, salat zuhur. Kecuali kalau hari ini isinya duha semua. Ya, sampai maghrib itu duha, terus enggak ada matahari sampai besok. Ini baru, hukumnya beda. Ya, jadi ketika ada sebab, atau ada nas, atau ada qarinah, yang mengharuskan dia untuk mengulang, maka ulang. Taib. Nah, pengulangan sholat di setiap hari 5 kali laisa li ajlil amri biha, bukan karena perintah asal seperti itu. Wa innama li takrari asbabiha, karena ada berulangnya sebab-sebabnya. Wahia al-aqwat, waktu-waktunya. Wa mimma yata'allaku bihadzal bahth mas'alah ijabatil muadzin ba'da muadzinin, di antara yang berkaitan dengan ini adalah masalah menjawab seruan azan setelah seruan azan lainnya. Fahal yuktafa bil awwali li anna al amra yaqtadi at-takrar, maka apakah cukup azan pertama saja yang kita jawab karena perintah melazimkan takrar, pengulangan? Au yujibu kullu muadzinin, entar. Kalimatnya kira-kira bagus enggak nih? Fahal yuktafa bil awwali li anna al amra yaqtadi at-takrar. Gimana menurut antum ikhwan? Paham enggak kalimat ini? Apakah cukup menjawab muazin pertama karena perintah menunjukkan pengulangan? Kok kalimatnya seperti kontradiktif? Di antum gimana ikhwan? Benar enggak? Hah? Tanpa adanya la. Fahal yuktafa, apakah cukup menjawab azan yang satu pertama aja karena perintah itu menunjukkan takrar? Kok sepertinya kontra ya? Ngerti enggak antum apa yang ana pikirkan? Hah? Gimana, Pak? Azan kan di sini ceritanya azan tiap masjid kadang-kadang beda. Ada yang selesai azan di Torik, di sana baru azan habis itu. Atau ada berapa azan gitu loh dalam satu momentum. Azan di Torik kita dengar asyhadu alla ilaha illallah, kita jawab. Azan di masjid ini apakah harus kita jawab juga? Gitu loh. Faham enggak? Atau di sini hul yuktafa bil awal, cukup dengan yang kita dengar pertama kali. Misalnya Torik udah azan asyhadu alla ilaha illallah, kita bilang asyhadu alla ilaha illallah. Tunggu di sini asyhadu alla ilaha illallah juga. Kita cukup yang ini aja karena perintah melazimkan pengulangan. Ngerti enggak kontradiktifnya? Kalau memang perintah menunjukkan pengulangan harusnya semuanya gitu kan. Tapi ini makanya kalimat ini yang ana agak aneh bagi ana. Apakah cukup menjawab azan pertama karena perintah itu melazimkan pengulangan? Agak aneh, wallahu alam. Hah? Menjawab qomat. Enggak, di sini kita muadzinin ba'da muadzinin, bukan mukim. Enggak, kita enggak bicara qomat. Itu hal lain lagi. Enggak, muazin ketika kita kan masjid banyak dan azan itu kadang-kadang berbeda-beda ya. Kadang yang panjang, saking panjangnya sampai orang udah pada azan semua dia masih azan. Apakah kita tetap menjawab azan dia gitu loh atau tidak gitu loh. Untuk menjawab, kita tetap menjawab azan dia atau tidak, itu menjawabnya ya. Dilihat dari masalah ini juga, al amru yaqtadi at-takrar, atau pengulangan ada karena adanya sebab. Kita lanjut dulu. Au yujibu kulla muadzinin min babi ta'addudil sabab, atau menjawab semua muadzin karena termasuk dari bab berbilangnya sebab. Pahami baik-baik kan. Sepertinya wallahu alam, sepertinya ana enggak mau lebih tahu, enggak mau menunjukkan lebih tahu daripada Syekh Saleh, Syekh Abdullah, mungkin sepertinya ada huruf lam yang hilang. Iya. Fahal yuktafa bil awwali li annal amra la yaqtadi at-takrar. Kalau kayak gitu jadi mustaqim itu maknanya. Apakah cukup menjawab azan yang pertama kita dengar saja karena apa? Perintah menjawab azan itu tidak melazimkan pengulangan. Atau kita ulang karena berbilangnya sebab, yaitu sebabnya apa? Mendengar azan. Di sini paham gak ikhwan? Ada dua pandangan yang berbeda hasilnya. Pandangan pertama, kalau kita tinjau dari segi asal perintah tidak melazimkan pengulangan, maka kalau misalnya mendengar azan, cukup azan yang kita dengar pertama aja kita jawab. Ya, misalnya tarik dia ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Ya, antum jawab Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Antum jawab Allahu Akbar. Masjid mana lagi dekat sini masjid? Masjid satu lagi dekat tarik baru mulai azan setelah selesai Allahu Akbar kedua di tarik. Mulai Allahu Akbar Allahu Akbar. Antum Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Masjid ketiga baru mulai juga. Jadi isinya Allahu Akbar terus deh. Ya, apakah begitu? Ya, atau cukup sekali aja masjid tarik aja karena kita mendengar pertama kali masjid tarik cukup tuh. Atau masjid yang terdekat gitu. Kenapa? Karena enggak perlu kita ulang-ulang menjawab azan semuanya, enggak. Itu tinjauan pertama. Atau tinjauan kedua, kita menjawab semua azan yang kita dengar. Kenapa? Karena sebabnya itu terjadi terus. Ngerti? Karena sebab disyariatkannya menjawab azan itu ada, yaitu apa? Terdengar azan. Karena dalam hadis idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar seruan azan. Di sini illatnya, zahirnya illatnya adalah pendengaran. Selama antum mendengar, hukum terjadi, gitu loh. Iya, selama antum enggak mendengar maka enggak ada hukum menjawab azan. Begitu. Dan azan yang dimaksud yaitu azan langsung, bukan azan di HP. Di azan di HP enggak, ya itu enggak termasuk, Allah alam. Begitu ya. Paham enggak di sini ikhwan? Kalau antum memegang pendapat lebih condong meninjau, jadi dua-duanya benar nih. Dua-duanya benar. Perintah tidak berkonsekuensi pengulangan, betul. Sisi lain, ya, suatu hukum tergantung dengan sebab hukum tersebut. Kalau sebabnya terjadi, maka hukum ada. Nah, sekarang kita untuk kasus menjawab azan ini yang banyak ini, mau memilih atau meninjau dari segi apa? Kalau antum meninjau dari segi kaedah yang ini, yaitu al-amru la yaqtadi at-taqrar, maka cukup sekali aja, yaitu yang terdekat atau yang paling awal antum dengar. Tapi kalau antum enggak meninjau kaidah ini, melainkan meninjau dari kaidah usuliyah lainnya, yaitu bahwasanya al-hukum yaduru ma'a illatihi. Ya, hukum itu bergulir sesuai dengan illatnya, sebabnya, maka hukumnya beda lagi. Yaitu antum jawab semuanya gitu. Nah, di sini di antara sebab mengapa terjadinya khilafiyah di antara fuqaha. Kadang-kadang satu mazhab sama. Sama-sama satu mazhab tetapi hasil takhrij hukumnya beda. Karena meninjaunya dari kaidah usul yang lain. Ada meninjau dari kaidah usul A untuk hukum yang sama, untuk masalah yang sama, tapi yang ini imam yang ini pakai kaidah usul yang B. Yang semua usul itu disepakati oleh mazhab ini, tapi kan usul kan beda-beda kaidahnya pada. Juga kaidah fikihnya. Ya begitu ya. Iya. Ana pikir cukup ya, udah jam 7 soalnya. Ya kita cukup sampai sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.